Wahai Mufia, adikku manis, janganlah kau menangis. Andai kata kau tertawa, hatiku kan gembira. Wahai Mufia, adikku sayang, tak jemu kau kutimang. Dengan penuh kasih sayang,